بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال أخبرني كريب كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما beliau menceritakan انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة النبي صلى الله عليه وسلم berangkat dari kota Madinah dari rumahnya masing-masing di kota Madinah ba'dama tarajjala waddahan setelah beliau bersisir dan menggunakan duhun minyak, minyak rambut duhun bisa dipakai untuk minyak rambut bisa dipakai untuk melembabkan kulit namanya duhun walabisa izarahu waridaahu dan beliau sudah mengenakan sarungnya dan selendangnya yakni dua helai pakaian ihramnya huwa wa ashabu beliau dan para sahabatnya falam yanha an syai'in min al-ardiyati wal uzuri tulbas beliau tidak melarang sedikit pun dari selendang-selendang dan sarung-sarung yang dikenakan illa al-muza'farah allati turda'u al-jildi kecuali pakaian muza'farah pakaian yang terkena minyak wangi za'faran yang bahannya ditumbuk pada kulit artinya sangat membekas pakaian yang ada unsur za'farannya za'faran sejenis minyak wangi hanya itu yang dilarang qala fa asbaha bi dhul-hulaifah maka beliau berpagi hari di dhul-hulaifah berarti malamnya bermalam di sana bermalam di dekat miqat Madinah pagi harinya sudah ada di dhul-hulaifah miqat yang orang Madinah rakiba rahilatahu di situ beliau menaiki kendaraannya hatta stawa 'alal baida hingga beliau berdiri tegak di atas al-baida al-baida sebuah tempat yang agak tinggi baida min al-ardi ay martafa'a min al-ard tanah yang agak sedikit naik agak sedikit tinggi dataran tinggi tapi masih di dhul-hulaifah ahalla huwa wa ashabu beliau dan para sahabatnya ihlal ihlal itu melafalkan niat haji atau umrah dengan mengatakan kalau di dhul-hulaifah labbaik allahumma umratan kalau haji ditambah lagi labbaik allahumma umratan wa hajjan dengan ihlal wa qallada badanatahu beliau mengikat dengan tali kekang badanahnya unta untuk sembelihan untuk hadiyu wa dhalika li khamsin baqina min dzulqa'dah itu 5 hari sisa dzulqa'dah di tanggal 25 dzulqa'dah di akhir-akhir dzulqa'dah 5 hari sisa dzulqa'dah faqadima makkata li arba'in layalin khalawna min al-hajjah beliau sampai di kota Mekah 4 malam yang berlalu dari Dzulhijjah. Yani tanggal 4 Dzulhijjah. Berarti sekitar 8 hari. 8 atau 9 hari beliau safar dari Madinah menuju ke Mekah. Paham ya, berangkat 5 hari sisa Dzulqa'dah sampai Mekah 4 malam yang telah berlalu dari Dzulhijjah. Berangkat tanggal 25 sampai tanggal 4. Berapa hari? Nah, kalau bulannya 30 hari, 9 hari. Kalau bulannya 20 hari, 8 hari. 8 sampai 9 hari. Kalau sekarang cuma 5 jam nyampe. Alhamdulillah. Kalau pakai kereta, 1 jam setengah nyampe. Dulu dikarenakan ada yang jalan kaki, yang berkendara, ada yang naik unta, ada yang naik himar, naik kuda. Caranya rame-rame dan sama-sama 9 hari. Jaraknya Mekah, Madinah Mekah sekitar 405 atau 60 sekian kilometer. Masya Allah. Baik. Qala fatafa bil baiti. Beliau langsung tawaf di Ka'bah. Ini kalau haji tamattu namanya tawaful umrah. Paham dong? Ini kalau haji tamattu namanya tawaful umrah. Kalau umrah saja, ya namanya tawaf umrah. Kalau haji tamattu, dikatakan tawaf umrah. Kalau haji qiran dan haji ifrad, namanya tawaful qudum. Tawaf ketika sampai di kota Mekah. Kala wa sa'a baina safa wal marwah. Dan beliau sa'i antara safa dan marwah. Baik, kalau barakallahu fikum dia umrah biasa, maka dia tawaf dan sa'i kemudian tahallul. Kalau dia haji tamattu, dia tawaf kemudian sa'i kemudian tahallul, dikarenakan tersendiri umrahnya. Nanti ketika haji, yang haji tamattu kembali lagi tawaf dan sa'i, namanya tawaf ifadah. Sehingga yang haji tamattu dua kali tawaf, dua kali sa'i. Paham? Duh, bingung ini. Ngamun apa kedinginan? Bilangi lagi, kalau dia niatnya umrah saja, maka ketika datang di kota Mekah, tawaf, langsung sa'i, safa, marwah, langsung tahallul. Ya, bisa gundul, bisa cukur rata, lepas pakai ihramnya, semuanya halal. Atau ketika dia haji, hajinya haji tamattu. Nah, ketika datang di kota Mekah, dia langsung tawaf, langsung sa'i. Namanya tawaf, lupa lagi, namanya tawaf umrah. Ya, sama kayak umrah gitu ya kan. Tawaf, sa'i, tahallul. Gundul, kalau haji jangan gundul, dikarenakan mau tahallul yang lainnya lagi. Dia cukur, enggak gundul. Lepas pakai ihram, bebas semuanya halal. Minyak wangi semua, istri semuanya halal. Paham ya? Nanti ketika haji, ada yang berikutnya namanya tawaf ifadah. Itu tawaf dan sa'i sekaligus. Sehingga yang haji tamattu berapa kali tawaf? Dua kali tawaf. Tawaf yang pertama namanya tawaf umrah. Tawaf kedua namanya tawaf ifadah. Sa'inya dua kali, sa'i ketika umrah dan sa'i ketika ifadah. Itu yang kalau haji tamattu. Adapun haji qiran, itu yang membawa hewan hadiyu dari tempatnya masing-masing. Baik, ini disebut dengan tawaf. Namanya tawaf, tawaf qudum. Begitu pula yang haji ifrad, yang niatnya hanya haji saja. Ini namanya tawaf, tawaf qudum. Tawaf qudum, qadima yaqdamu quduman. Tawaf ketika datang di kota Mekah. Terkait dengan sa'inya, ada dua pilihan. Bisa langsung dia kerjakan ketika tawaf qudum. Baik. Sa'i marwah. Maka dia tidak lagi sa'i ketika ifadah. Ketika dia hanya tawaf qudum saja tanpa sa'i, maka nanti ketika tawaf ifadah, dia tawaf ifadah dan sa'i. Kenapa demikian? dikarenakan mereka hanya satu kali sa'i saja. Tawafnya dua. Pertama namanya tawaf qudum. Yang kedua namanya tawaf ifadah. Kalau sa'inya sekali, bisa antum pilih? Oh, bisa antum pilih. Bisa dia pilih. Bisa di awal ketika awal datang di bersamaan dengan tawaf qudum atau ditunda nanti ketika tawaf ifadah. Sa'inya satu saja. Guys. Nah, ketika dia selesai tawaf dan selesai sa'i, tidak tahallul. Tidak tahallul. Tidak boleh melepas baju ihramnya sampai kapan? Sampai dia haji. Paham? Ditunggu sampai dia haji. Sampai dia menyembelih hewan kurban tanggal 10 Dzulhijjah, menyembelih hewan kurbannya, melempar jumatul aqabah, kemudian dia tahallul. Baru dia gundul, lepas baju biasa, kemudian ifadah. Sekarang ini beliau sallallahu alaihi wasallam beliau enggak tahallul. Qala fatafa bil baiti, beliau langsung tawaf di Ka'bah, wa sa'a baina as-safa wal marwah, dan beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Walam yahilla min ajli badani, min ajli budnihi, li'annahu qalladaha. Dan beliau tidak tahallul, lam yahilla, enggak tahallul, dikarenakan hewan unta, hewan haji budnya, dan beliau mengikatnya. Ada beliau sudah membawa hewan al-haji, artinya beliau statusnya haji qiran. Beliau statusnya haji qiran, maka beliau tidak tahallul. Paham ya? Mafhum. Sementara para sahabat yang lain yang tidak membawa hewan, diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tahallul. Langsung tahallul, halal minyak wangi, halal pakaian biasa, halal sama istri. Sampai kapan? Sampai tanggal 8 Dzulhijjah, yaum tarwiyah, mereka ihlal kembali untuk haji di tempatnya masing-masing. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, semenjak itu ihram lagi. Baru tahallul ketika tanggal 10 Dzulhijjah, ketika dia selesai menyembelih jumatul aqabah, menyembelih al-hadi, dia tahallul awal, melepas baju ihramnya, boleh menggunakan minyak wangi, pakaian biasa, tetapi tidak boleh sama istri. Sampai kapan? Sampai menyelesaikan tawaf ifadahnya. Ketika ifadah selesai, maka tahallul tsani untuk menghalalkan istrinya. Di sini Rasul tidak tahallul, kenapa? Karena haji qiran. Paham ya? Wah, gak paham ini. Nah, itu masalahnya itu gak dengarkan apa yang saya sampaikan ya. Bayangannya itu, aku belum haji, gak paham. Hidup telah langsung. Aku belum haji, gak paham. Duh, orang ngerti, belum haji. Dicermati dulu, itu bayangkan ketika itu sampai sana gitu. Gitu ya. Qala thumma nazala fi 'ala Makkah innal hajum. Kemudian beliau singgah di A'la Makkah, nama daerah awali Makkah yang dataran tinggi, di sebuah tempat namanya Hajun. Qala wa huwa muhilun bil hajj. Rasul berihlal dengan haji. Artinya apa? Beliau enggak tahallul. Terus sampai menunggu musim haji. Qala wa lam yaqrab al Ka'bah ba'da tawafihi biha. Dia tidak mendekati Ka'bah setelah tawaf di Ka'bah tadi. Selesai tawaf qudum, sa'i, langsung menuju ke arah awali Mekah, dari Hajun, tinggal di sana. Tidak lagi mendekati Ka'bah. Barakallahu'alaikum. Ini yang diambil dalil oleh sekarang ini, terutama yang haji-haji plus, atau haji yang plus, atau haji yang semuanya plus. Assalamualaikum. Itu ketika beberapa hari menjelang musim haji, mereka keluar dari areal Masjidil Haram menuju ke dekat Mina atau ke dekat Arafah. Nah, nunggu di sana. Sholatnya juga di sana, semua sebelum sampai datang musim haji. Karena Rasul demikian dalam mempraktekannya. Setelah itu langsung menuju ke awali Mekah di daerah Hajun, menunggu di sana sampai musim haji. Qala wa lam yaqrabil Ka'bah ba'da tawafihi biha hatta raja' min Arafah. Beliau tidak mendekat Ka'bah lagi setelah tawaf di sana hingga beliau pulang dari Arafah. Setelah dari Arafah ke mana? Menuju ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Keesokan pagi tanggal 10 ke mana? Ke Mina. Ngapain di Mina? Melempar Jumatul Aqabah, menyembelih haji, tahalul awal, lalu menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Nah, baru beliau balik ke Ka'bah lagi untuk tawaf ifadah. Qala wa amara ashabahu wa yatawafu bil baiti wa bin safa wal marwah. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk tawaf di Ka'bah dan sa'i safa marwah. Thumma yuqassiru min ru'usihim, mereka mentaksir, mencukur pendek rambut kepala mereka. Thumma yuhillu dan tahallul. Karena mereka tidak membawa hewan haji, berarti para sahabat menggunakan haji tamattu, menggunakan haji tamattu. Mereka diminta jangan gundul, tapi taksir. Kenapa? Dikarenakan nanti ketika haji ada tahallul haji. Ketika itulah dia gundul. Wadzalika liman lam yakun ma'ahu badaratun qalladah. Yang itu semua berlaku bagi seseorang yang tidak membawa hewan haji yang dia ikat. Artinya bagi yang tamattu. Wa man kanat ma'ahu imra'atuhu fa hiya lahu halal. Barang siapa yang membawa istrinya, maka halal bagi dia istrinya. Halal total. Halal dari pakaian biasa, dari minyak wangi, dari istri. Halal, betul-betul tahallul. Sampai tanggal 8 Zulhijjah, ihlal dengan haji kembali. Waktu halal bagi dia minyak wangi, wathiyab, dan pakaian. Barakallah. Yang diinginkan dari hadis ini adalah barakallahu fikum, pada kata-kata falam yanha an syai'in minal ardiyati wal uzru tulbat ilal muza'afarah allati tudu' al-arjun. Yani hukum asalnya boleh. Orang yang berihram umrah atau haji, hukum asalnya boleh, kecuali yang ada nas pelarangannya. Ada nas pelarangan, maka jangan dipakai. Selama tidak ada nas pelarangan, maka boleh dengan riwayat ini. Beliau tidak melarang apapun dari rida, selendang, dari sarung, nas dilarang, kecuali ini. Maka yang dikecualikan hukumnya haram. Maka yang pernah kita bahas sebelumnya, beliau mengatakan jangan menggunakan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan. Itu semuanya nas pengharaman. Selain itu dihukumi halal, mubah, barakallahu fikum. Na'am Allahu ta'ala alam bisawa. Antum tergambar gak sih? Apa harus saya ceritakan dari awal? Ya, saya ceritakan yang mana dulu? Umrah saja atau sama haji? Hah? Diceritakan umrahnya saja. Antum berangkat dari tanah Stilu, tanah air ke tanah suci untuk umrah saja. Baik, antum mikot yang mana nih? Mikot Madinah ya. Ya Allah, antum ke kota Madinah terlebih dahulu. Di sana beberapa hari dari Madinah, antum berangkat ke kota Mekah untuk yang namanya umrah. Maka antum harus mempersiapkan diri. Barakallahu fikum, afdalnya di mikot Madinah Dhul Hulaifah. Kalau enggak memungkinkan, maka di hotel. Ngapain? Di situ antum mandi untuk ihram yang bersih, sebersih bersihnya, ya, disampoi, sabuni, disikat giginya yang bersih. Barakallahu fikum. Kuku-kukunya semuanya dipotong, kumis-kumis ya laki-laki dipotong, yang bagian bawah juga dirapikan. Jenggotnya enggak boleh. Ya. Sudah bersih semuanya, sebelum menggunakan baju ihram menggunakan minyak wangi boleh. Kalau setelah pakai baju ihram nggak boleh pakai minyak wangi. Dipakai sebelum baju ihram, pakai minyak wangi ditaruh di badan dia. Sudah dia menggunakan baju ihram, berapa helai? Dua helai, satu disarungkan, satu diselendangkan. Barakallahu fikum. Baik, tidak boleh menggunakan imamah, wala peci, wala kolansua, wala kupluk, sebenarnya tidak boleh. Dan hanya dua helai, tidak boleh pakai kaos, tidak boleh pakai bawahan, tidak boleh. Kalau perempuan, semuanya boleh, kecuali cadar, kecuali telah sarung tangan. Baik, itu disembunyikan di balik hijabnya dan wajah dia ditutupi dengan hijabnya juga. Dia boleh menggunakan menggunakan yang langsung dari atas, namanya sadel. Barakallahu. Sudah siap semuanya, menuju ke mana? Menuju ke Dhul Hulaifah, miqat orang Madinah. Ngapain di sana? Di sana khusus untuk miqat orang Madinah dianjurkan untuk salat 2 rakaat dengan niat salat 2 rakaat di Wadi Aqid. Sebab tidak ada salat sebelum ihlal. Hadisnya baik. Khusus untuk orang Madinah ketika di sana salat 2 rakaat di Wadi Aqid. Kemudian menuju ke kendaraannya sambil tasbih, takbir, tahmid, dikeraskan suaranya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allah alhamdulillah, Allahu akbar. Allah alhamdulillah, Allahu akbar. Keras. Yang perempuan dikeraskan untuk memperdengarkan diri sendiri. Sampai ke mana? Ke kendaraannya. Sampai di atas kendaraannya semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Ke arah kiblat. Begitu menghadap ke arah kiblat, kendaraannya bergerak, ihlal, melafalkan niatnya, labbaik Allahumma umratan. Ini yang wajib. Yang sunnah ditambahkan la riya'a fihi wala sum'ah. Itu sunnah. Kalau dia khawatir ada sesuatu, maka membaca persyaratan. Kalau tidak khawatir, tidak usah baca. Syaratnya Allahumma in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Ya Allah, kalau ada yang menghalangi aku, maka tempat tahallulku di tempat engkau menahan aku. Itu kalau khawatir ada sesuatu. Kalau tidak ada, tambah itu. Langsung talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bergerak. Jangan lupa membaca doa safar. Ya, di baca doa safar, bergerak dari mulai miqat Dhul Hulaifah sampai nanti dia memulai tawafnya, terus talbiyah. Semakin banyak talbiyah semakin afdal umrohnya. Dikeraskan suaranya kecuali wanita diperdengarkan di dirinya sendiri. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jangan berhenti. Kalau ngantuk gimana? Ya tidur. Kalau haus ya gimana? Ya minum. Kalau lapar ya makan. Nah, kalau batal wudunya enggak ada masalah. Itu semua enggak ada masalah. Terus ngantuk tidur. Bangun talbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus. Sampai belaya-laya. Labbaik Allahumma labbaik. Terus begitu. Dilafalkan sampai sebanyak mungkin. Itu umrah yang paling afdal, haji yang paling afdal, yang banyak talbiyah. Sampai ke mana? Sampai di Mekah. Biasanya salat Maghrib sama Isya di rest area, karena tidak memungkinkan sampai sana. Dan di rest area singgah sebentar, solat Maghrib dari Isya, jamak qasar, tergantung sampainya kapan. Kalau pas Maghrib maka jamak takdim, kalau sampainya jamak takhir. Maghribnya berapa rakaat? 3. Isyanya 2. Adanya berapa kali? 1 kali. Qomatnya berapa kali? 2 kali, pinter. Antus belum bisa umroh ya, masya Allah. Sudah langsung berangkat lagi, lebih bagus total dia lagi. Sampai di Mekah, ngapain? Ya kalau sekarang ya langsung menuju ke hotel. Di hotel turunkan barang, kemas-kemas semuanya, tunggu kunci, makan malam dulu. Ingat, antus sudah menggunakan baju ihram, tidak boleh menggunakan minyak wangi, tidak boleh menggunakan tisu wangi, sabunnya wangi, tidak boleh sama istri. Belum boleh. Dah persiapan, dah semuanya, ambil air wudu, dikarenakan mau tawaf. Semuanya jangan ada yang batal. Wudu dan semuanya dari hotel menuju ke Masjidil Haram tarbiyah lagi. Karena belum tawaf. Tarbiyah. Baik Allahumma la baik wa baik ala syarika la kala baik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Sampai di halaman Masjidil Haram. Masuk masjid, doa masuk masjid. Dahulukan kaki yang mana? Kaki yang sebelah kanan. Jangan lupa sandalnya dimasukkan dalam tas kresek, jangan ditaruh di sebarang tempat, dihilang atau bawa. Dah, sampai di pelataran tawaf ikuti arus. Jangan ikuti arus sampai begitu mendekat di Hajar Aswad. Jadikan Ka'bah sebelah kiri Anda. Jadi mendekat di Hajar Aswad, di sebelah kanan Anda ada lampu hijau tanda stop. Berhenti talbiyahnya. Menghadap ke arah Hajar Aswad sambil membaca, mengisarkan tangan kalau dari jauh-jauh, mengatakan, Allahu Akbar. Hanya ini yang ada riwayatnya. Yang lainnya, lafal-lafal yang lain diperbolehkan oleh para ulama. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bina ibis, silakan. Yang ada masnya membaca takbir Allahu Akbar. Kalau itu memungkinkan, cium. Dicium Allahu Akbar, mulai. Atau tempelkan tangan atau tongkat, cium tongkatnya, cium tangannya. Allahu Akbar, jalan. Kalau tidak mungkin dari jauh, isyarat tangan dan mengatakan Allahu Akbar, menghadapnya ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, langsung masuk. Mulai tawaf. Tawaf berapa putaran? 7 kali putaran. Putaran pertama, kedua, ketiga untuk laki-laki ada romal. Tau romal? Jalan-jalan dengan kakinya, apa namanya, berdekatan langkahnya kayak orang berlari. Itu namanya romal. Yang perempuan tidak ada romal. Romal dari Hajar ke Hajar Aswad sampai putaran yang ketiga. Ketika tawaf tidak ada bacaan khusus. Anda boleh baca Al-Quran, boleh bersolawat, boleh berzikir, boleh istighfar, boleh berdoa. Silakan, bebas. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Bugis, mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa, silakan. Bebas. Kecuali dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Apa yang dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang-ulang sampai Hajar Aswad. Ketika sampai di Rukun Yamani tidak ada apa namanya angkat tangan. Kalau memungkinkan cium-cium atau diusap. Kalau enggak mungkin langsung lewat dengan tanpa angkat tangan. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus sudah sampai Hajar Aswad. Hitung 1. Ada lagi. Allahu Akbar. Teruskan lagi. Dengan cara yang sama, putaran yang kedua, terus putaran yang ketiga, berhenti romalnya. Sebentar, ketika antum mau tawaf, ini apa namanya, pundaknya antum harus kelihatan. Si sarung, kayaknya ihram sarungnya satu, sebelum diselempangkan, kelihatan bagian apa namanya, pundaknya itu. Nampak sebelah sini. Paham ya? Begitu selesai, langsung ditutupi lagi. Namanya iftida, itu hanya ketika tawaf. Yes? Putarannya keempat, kelima, keenam, ketujuh, jalan biasa tanpa romal. Dengan cara yang sama seperti di atas sampai 7 putaran Anda selesai. Iya. Barakallahu fikum. Kalau memungkinkan apa namanya? Benar. Dari sana menuju ke makam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setelah itu salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. 2 rakaat. Yang pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Yang kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Ketika selesai itu, antum mau minum air zam-zam, sebagian tumpahkan di kepalanya antum. Kalau memungkinkan menuju kembali ke kemana, ke Hajar Aswad. Kalau memungkinkan langsung menuju ke Mas'a tempat sa'i. Selesai tawaf Anda. Yes, gampang kan? Gampang. Sampai di Mas'a di belakangnya makam Ibrahim. Naik. Begitu Anda di bawah sofa, naik ke atas Anda membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Saya membaca abda'u bima bada Allahu bihi. Sudah langsung naik ke atas sofa. Sampai di atas sofa menghadap ke arah Ka'bah, dipaskan ke arah Ka'bah. Di sana berdoa tiga kali, berzikir tiga kali, doa tiga kali. Paham ya? Hah? Apa bacaannya? Hah? Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tangkap tangan. Baca ini doa. Doa bebas 100 ulangi lagi yang tadi. Hah? Dua kali. Doa lagi. Ulangi lagi yang dua kali. Doa lagi sambil angkat tangan. Zikir tadi sekali doa. Zikir doa. Zikir doa. Sudah start dari Safa. Menuju ke mana? Menuju ke arah Marwah. Allahu subhanahu wa ta'ala. Baik, dari Safa sampai Marwah tidak ada bacaan khusus. Bebas. Bebas ya kan. Jalan turun. Begitu melewati antara dua lampu hijau, hijau pertama dan hijau kedua, itu di syaratkan untuk sa'i, lari. Yang laki-laki lari, yang perempuan jalan biasa. Jangan membawa istri, istri suruh menepi, jalan biasa ketepian, antum lari, tunggu di tanda hijau yang kedua. Lari, lari, lari. Sa'ayas asa'in, lari. Bukan masa yamsi, tapi sa'an, sa'iyan, melayu. Jadi pemalang, jetno. Lari, punya kan lari, mustahil pokoknya. Sampai di lampu hijau yang kedua. Di sini pun tidak ada bacaan khusus. Ada akar yang menyebutkan Rabbi fir warham innaka antal azzul akram. Boleh. Yang lain juga silakan, bebas. Sudah sampai di isi berikutnya, jalan lagi. Kalau ada bawa nyonya, tunggu nyonya. Dah, jalan lagi bareng lagi. Begitu naik di atas Marwah, langsung menghadap ke arah Ka'bah lagi. Ini dihitung satu putaran. Paham ya? Dapat satu. Dari Marwah membaca seperti ini pada ketika di Safa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Doa lagi. Tulang lagi fikirnya. Doa lagi tiga kali menghadap ke arah Ka'bah. Selesai, turun lagi menuju ke arah Safa. Marwah, Safa enggak ada khusus. Bebas. Sampai di lampu hijau pertama, lampu hijau yang kedua, lari lagi. Sampai naik ke atas Safa. Dihitung berapa ya kan? Dua. Safa Marwah satu, Marwah Safa dua. Yang diamalkan sama dengan yang tadi. Terus begitu. Marwah tiga, Safa empat, Marwah lima, Safa enam, terakhir di Marwah. Selesailah Anda sa'i. Kalau Anda umroh langsung tahallul di situ. Kunun sudah bebas selesai urusan umroh Anda. Barakallahu fikum. Selebihnya diperbanyak amal ibadah di Masjidil Haram. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi kalau antum misalkan orang-orang kaya atau kalau jadi orang-orang kaya, antum bisa cuma 3 hari di sana. Berangkat sampai sana langsung tawaf, langsung sa'i, langsung pulang lagi, nggak ada masalah. Sebelum pulang tawaf wada bagi yang berpendapat demikian. Namanya juga orang kaya, orang kaya bebas kayak gitu ya. Kenapa kok jadi agak lama 9 hari? Ya supaya menikmati sana, menikmati Madinah, menikmati Mekah. Agar nanti itu umroh ya. Teruskan nama tu ini. Teruskan nama tu. Ya Allah tawakal. Bismillah. Dari barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada haji. Haji itu ada 3 manasik. Ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Dimulai yang mana dulu? Tamattu dulu. Tamattu itu haji yang paling afdal. Ada yang mengatakan wajib tamattu. Barakallahu fikum. Haji tamattu itu haji yang mengumpulkan dua amalan dalam sekali safar. Sekali berangkat antum dapat umrah dan haji. Untuk haji tamattu ini berlaku bagi yang tidak membawa hewan haji dari negaranya. Tidak membawa hewan haji dari negaranya. Tak memungkinkan untuk itu, memungkinkan untuk umrah baru kemudian haji. Tayyib kaifiyahnya sama kayak tadi. Ambil misalkan dia mengambil mikotnya orang Madinah gitu ya. Sama kayak tadi, dia mengerjakan umrah dulu sampai tuntas ya tadi. Paham ya? Ketika di miqat dia membaca labbaik Allahumma umratan wa hajjan, disebutkan dua tanya labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Selesai tawaf, namanya tawaf umrah plus sa'i juga, sa'i umrah langsung tahallul kayak tadi. Cuman jangan gundul, sebab dia akan tahallul kembali yang kedua kalinya. Yukasir, dia taksir aja, memendekkan rata. Barakallahu fikum. Sudah, dia halal dari minyak wangi, dari pakaian biasa, dari istri, bebas. Dia menunggu di Mekah sampai memperbanyak ibadah. Sampai tanggal 8 Zulhijjah. Haji itu dari mulai 8, 9, 10, 11, 13 maksimal. Paham ya? Begitu masuk tanggal 8 Zulhijjah di pagi hari duha, persiapan lagi. Mandi-mandi yang bersih. Nah, sikat giginya, sapu rambutnya, rapikan kumis sama bawahnya, kemudian mandi bersih-bersihnya. Barakallahu fikum. Jadi kemudian dia menggunakan minyak wangi sebelum pakai baju ihram, lalu menggunakan baju ihram. Kalau rambutnya panjang ya dikasih minyak rambut kayak bahasa namanya talbid. Baik. Tidak ada salat khusus dua rakaat sebelum haji. Baik riwayat. Tidak ada. Dia melafalkan ihlal dari tempatnya masing-masing. Tidak ada sunnahnya ke Ka'bah dulu, baru ihlal. Tidak ada. Sehingga di tempatnya masing-masing. Ketika dia di hotel, dia di hotel. Ketika dia di Mina, juga di Mina dia menggunakan melafalkan ihlalnya. Dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, karena mulai haji. Sudah tanggal berapa ini? 8 Dzulhijjah. Kita baca afdal ya. Pagi hari tanggal 8 Dzulhijjah menuju ke Mina, bukan ke Arafah, ke Mina. Wajib, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah untuk mabit di Mina yaum tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Yang diamalkan di sana adalah sholat lima waktu pada waktunya qasar. Zuhur qasar dua rakaat, asar qasar dua rakaat, maghrib qasar dua rakaat, tiga rakaat, isya qasar dua rakaat. Namanya amalan maghrib di Mina. Ini disunahkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang tinggal di Mina, ya langsung ke Mina, memulai ihlal dari Mina. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang barakallahu fikum tidak bisa berangkat pagi hari tanggal 8. Yang sekarang ini peraturan dari mereka tidak bisa pagi hari. Berangkatnya itu tanggal 7 malam pada isya. Tidak ada masalah. Berangkat ke Mina malam tanggal 8 tidak ada masalah. Tapi jangan pakai apa-apa. Dikarenakan belum waktunya menggunakan baju ihram, baju biasa. Sampai di tenda, mabuk di sana, anggaplah diri biasa sudah. Begitu keesokan pagi tanggal 8 Zulhijjah baru persiapan ihram. Membaca ihlal. Paham ya? Al-Muhim sampai di kota di Mina masuk ke tenda masing-masing. Semua disiapkan masing-masing tenda ihram. Tergantung dengan maktabnya masing-masing diatur rapi sama mereka semua Masya Allah. Jangan khawatir, makan semua dijamin di sana seadanya. Ya paling daging segini-segini. Ayam pagi segini-segini, telur, madu, apa namanya, yang untuk roti itu namanya apa? Selai, selai, roti, aqua itu, aqua botol itu, wah ditumpuk di maktab itu, wah bukit gitu ya kan. Bebas kita tuh minum, mau ngapain juga silahkan. Zen pokoknya, pokoknya. Sejak mikir panganan. Sampai sana sudah, amalnya itu mabit. Dan sholat lima waktu pada waktunya masing-masing qasar. Gunakan waktu itu banyak berzikir untuk membaca Al-Quran dan segala macam. Mabitnya di Mina, namanya amalan bermalam. Antum bermalam dinilai ibadah. Tidur di Mina, tidur ibadah. Yes, sampai kapan ini? Sampai keesokan pagi tanggal 9 Zulhijjah. Subuh hari tanggal 9 sudah dimulai. Oh sebentar, dari tanggal 8 talbiyah ya Pak. Allah musta'an, afwan. Dia talbiyah, amalnya mabit, sholat lima waktu di waktunya masing-masing qasar dan talbiyah. Kalau sudah memasuk ihram haji. Talbiyah, talbiyah, talbiyah. Baik. Keesokan pagi tanggal 9 barakallahu fikum, subuh hari sudah mulai takbiran. Karena takbir dari mulai subuh hari Arafah sampai tenggelamnya matahari di ufuk barat pada tanggal 13 Zulhijjah. Itu dua, talbiyah takbiran, talbiyah takbiran, talbiyah takbiran gitu ya. Masyaallah. Pagi hari itu Anda menuju ke mana? Dari Mina menuju ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Puncaknya haji. Puncaknya haji. Waktu yang paling afdal adalah ketika tergelincirnya matahari habis zuhur sampai tenggelamnya matahari. Bagi yang punya uzur bisa memulai pagi hari tanggal 9. Atau dia wukuf sebentar di malam harinya. Silakan. Yang penting tidak lebih dari tanggal 9. Itu yang ada uzur. Afdalnya dari mulai zuhur sampai maghrib. Khalas. Karena matem menggunakan bus, ya itu berangkatnya agak siang, abas. Siang-siang jam 9, jam 10. Kalau antum jalan kaki ya, harus pagi-pagi sekali. Jalan kaki supaya dapat tempat. Enggak sampai telat. Ya. Diusahakan sampai di Arafah itu menjelang zuhur. Kalau memungkinkan antum masuk melalui Wadi Uronah, langsung masuk ke Namirah itu afdal. Kalau enggak bisa enggak masalah. Bis tidak bisa lewat karena bukan jalur bis. Itu jalurnya yang jalan kaki, namanya Thariqul Mushyad. Ada plang gede merah Thariqul Mushyad. Tuh, besar yang di bawah. Itu bisa jalan kaki lewat Wadi Urona, belok menuju ke Namirah, baru masuk ke arah Arafah. Saya bilang gini, gini, itu sesuai dengan kondisinya. Atau menghadap ke arah Arafah, atau melewati Wadi Urona. Kalau mau ke Namirah belok kanan dulu. Ke Namirah baru belok kiri masuk ke arah Arafah. Terkadang bus tergantung maktabnya. Ya ada yang di puncak bukit, yang melambung di atas gitu. Tergantung maktabnya masing-masing. Kalau antum di Namirah enak. Kalau memungkinkan ya, dikarenakan di sana ada khutbah resmi dari pemerintah Saudi. Kalau enggak mungkin di maktabnya masing-masing, tenanya masing-masing. Yang antum mengerjakan zuhur di Arafah. Zuhur dan asar di jamak qasar jamak takdim. Zuhur dua, asar dua. Adzan berapa kali? Sekali. Qomatnya berapa kali? Dua kali. Zuhur salat, qomat kembali asar. Zuhur asar di jamak takdim, jamak dan qasar. Nah, ketika itu ada yang namanya tausiah dari hukumah. Barakallahu fikum. Ada pun yang lainnya tidak harus. Dikarenakan itu merupakan kewajiban pemerintah setempat. Jadi yang enggak sampai ke Namirah maka tidak perlu. Kalau memang di apa namanya diharapkan semata-mata tausiah umum lah, Mas. Tausiah bukan dalam rangka khutbatul imam. Kalau khutbatul imam itu dinamirah. Selain nabirah, tausiah biasa. Pertenda. Pertenda. Darak lagi. Sudah. Selesai sudah. Dari mulai zuhur sampai maghrib anta waqifun fi Arafah. Tadi waqafa yaqifu wuqufan fa waqifun fadzalika mauqufun qifla taqif. Ha? Mauqifun mauqifun. Apa artinya waqafa yaqifu? Berhenti. Artinya Anda tinggal di Arafah. Boleh berhenti diam dong, enggak duduk boleh, berdiri boleh, silakan. Di situ ngapain? Di sana diperbanyak doa, waktu-waktu makbulnya doa ketika itu. Diperbanyak membaca doa para anbiya wal mursalin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang paling afdal. Terus dibaca berulang-ulang. Talbiyah jangan lupa. Masih terus berlanjut. Takbiran jangan lupa. Terus berlanjut. Terus begitu. Hah? Dulang lagi, doa lagi. Terus atau ulang-ulang amal benar ya, Pak. Sudah, atau bebas mau doa, mau istighfar, mau salawat, baca Al-Qur'an. Yang penting amal kebaikan. Jangan dibaca tidur sampai situ tahu-tahu gelepek. Norok. Tuh, terbangun menjelang maghrib berangkat. Ya iman-iman haji ya akhi. Itu waktu-waktu puncak haji itu Arafah. Ngantuk dipertahankan, jangan ngantuk. Uyo, wudhu lagi supaya semangat. Terus baca lagi. Maghrib. Begitu maghrib langsung diminta segera ifadah ke Muzdalifah. Dari Arafah ke mana ya, Pak? Ke Muzdalifah. Jangan mikirin makan siang, disiapkan di situ. Oh, jangan mikir makan. Jelas, makan di situ seadanya ya, malu juga ayam sama kamu sama daging. Anda sendiri daging apa tak? Masya Allah. Nah, tak makan kerupuk sama tempe. Tak awal tu kalau tempe sama kerupuk ya, Pak. Sedikit. Sudah, itu apa wukuf di situ. Kalau kondisinya dingin ya, itu berputar supaya hangat. Kalau kondisinya panas, atau harus buka ini supaya apa namanya kepanasan. Tendanya yang berhasil cuma beberapa biji tok dari booking sama orang-orang Asia, sama yang apa pribumi. Tenda yang lainnya walaupun antum VIP yang orang Asia ini, cuma dikasih kipas angin. Ini kipas angin, hone panas dikasih kipas angin. Tambah dikipasi, umep. Iya. Jangan dikasih kipas kemudian tanpa umap buka baju laki-laki ya perlu tidak boleh itu keringatnya bos idian kalau apa namanya panas kemarin pewaras yang luar biasa pada buka semua yang laki dibuka semua ini sudah sampai berdoa terus puncak di situ. Is dongakno kabeh wong tuamu, orang tua kamu doakan, semua kamu doakan, anak kamu semuanya doakan semuanya sudah ya, di situ. Bahasa Arab boleh, bahasa Bugis boleh, bahasa Indonesia semuanya bebas di situ. Istighfar, selawat, baca Al-Qur'an, berzikir dan zikir yang utama yang tadi. Talbiyah, takbir, baru sampai maghrib. Kepikir buang hajat, di sana punya toilet, langsung buang hajat, balik lagi, tulangi lagi, ngantak tertahankan, meros bentar, melek lagi, terus begitu, berjuang ya Pak, sampai maghrib, begitu maghrib langsung ifadah ke Muzdalifah. Disunahkan untuk maghrib dan isya di mana? Di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah langsung sholat. Maghrib, isya, jamak dan qasar. Satu kali azan, dua kali iqamat. Maghribnya 3, kemudian isyanya 2. Bis? Sudah. Urusan makan jangan dipikir. Biasanya dikasih makan ketika masih di Arafah menjelang maghrib dikasih makan. Anda sambil makan di sana enggak ada masalah. Selesai salat, bleng, tidur. Kalau antum betul-betul berjuang ketika wukuf tadi itu, antum sampai Muzdalifah sangat capek, sangat letih, sangat lelah. Sudah antum belum sudah. Karena di sana tidak ada Allah, yang ada cuma hamparan padang pasir, di atasnya adalah langit berbintang, tidak ada tenda. Sebelah kanan sana jalurnya bis, beng beng beng. Sebelah sana juga sama, beng beng beng. Antara dua jalur itu hamparannya. Hah? Ya harus bawa tikar. Tikar-tikar sekali pakai, bawa bawa bantal, boleh bawa dia di leher. Kalau sudah capek, gak mikiri yang lain, gak mikiri hawa, gak mikiri macam-macam, sakit capek. Kalau yang ketika di Arafah sudah tidur, di Muzdalifah pusing dia, gimana tidurnya? Kanan kiri kok tergeletak kayak pindang begini, Allah musta'an. Terus debunya banyak, karena kan pada pasir, suaranya bum bum bum, bis nggak pernah berhenti. Belum lagi polisinya, kawanannya, bersih. Makanya perjuangkan ketika siang tadi supaya kamu ngantuk, jangan supaya capek dengan. Kita dianjurkan malam itu cari-cari kerikil. Nah, tidur. Yes, tidur sampai subuh. Subuh tanggal 10 Zulhijjah di mana? Di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah kalau bisa langsung menuju ke Masjid Jama', langsung ke sana. Kalau enggak bisa tempatnya masing-masing. Habis subuh zikir, zikir yang banyak. Sampai menjelang terangnya, sampai menjelang terbitnya matahari, sampai terang, tapi belum terbit, baru antum berangkat menuju ke Mina. Bagaimana kerikilnya? Gak usah bingung, antum angkat itu tikarnya, antum kerikil semua bawahnya antum itu. Jelas kerikil gitunya Evan, bukan jelas kasur. Hah? Itu pasir, tapi bawahnya kerikil. Antum sedikit bongkar pasirnya, kerikil semuanya itu. Di mana mana? Antum kala itu membutuhkan 7 kerikil saja. Karena sekali memang Jumatul Aqabah. Kalau khawatir kurang, ya dilebih sedikit. 7 sudah. Ambil, dimasukkan kantong, berangkat menuju ke Mina. Tanggal 10. Baik, tanggal 10 itu yang antum amalkan melewati Jumatul Aqabah, menyembelih hadyu, tahalul awal. Tadi Allah. Ini puncak-puncak capeknya haji. Kalau menggunakan jalan kaki, langsung jalan kaki. Terserah atau bebas tempat ini. Mau tawaf dulu silakan, bebas tempat ini. Kalau menggunakan bis, mesti langsung diantarkan ke maktab lagi. Sampai di maktab lagi, ada aturan berlaku. Ada jam-jam untuk menuju ke Jamarat. Harus pandai-pandai mengatur jam. Al-Muhim, dikerjakan yang ini. Yang tatibnya Rasulullah SAW, langsung menuju ke Jamatul Aqabah. Terus talbiyah, terus takbiran. Begitu hendak melempar di Jamatul Aqabah yang paling jauh itu, berhenti talbiyahnya. Takbiran terus. Tak melempar jamarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan takbir, sedekah melempar. Bismillahirrahmanirrahim. Harus masuk ke kolamnya, bisa mengenai dindingnya, yang mesti masuk kolamnya. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali selesai. Langsung balik menuju ke maktab. Al-hadiyu biasa diwakilkan kepada tukang jagalnya itu. Selesai. Masuk di maktab langsung tahalul pertama. Udah mandi-mandi gundul. Ganti baju bebas pakai penyawangi semuanya halal kecuali sama istri belum boleh sampai tawaf ifadah. Kalau kamu kuat langsung ke Mekah. Ngapain? Ifadahnya antum menggunakan baju-baju biasa. Langsung ke Mekah, ngapain ya ifadah? Dikarenakan antum tawaf haji tamattu lengkap, tawaf 7 putaran, sa'i, safa, marwah sampai selesai. Begitu selesai dengan keikhlasan yang selamat tadi itu dari marwah, antum tahallul tsani, bebas dengan istri, bebas semuanya. Balik ke Mina. Ngapain? Mabit di Mina. Ayyam at-tasyriq. Sudah. Tahu tak? Kehidupan tahu sama. Niatnya ni ibadah. Sa'i, safa, marah semuanya sama kehidupannya. Niatnya apa ini? Untuk sa'i ibadah. Kami yang selesai di Marwah, antum selesai yang namanya rangkaian ifadah tahalukani bisa sama istri. Yang bawa istri bisa sama istri. Balik ke Mina. Mabit di sana tanggal malam tanggal 11, malam tanggal 12, malam tanggal 13 itu minimal. Atau sampai tanggal 13 siang sudah balik. Mabit di Mina, namanya amal mabit di Mina itu punya wajib. Sudah? Mabit kan tanggal 11 amalannya adalah takbiran. Masih berlanjut. Talbiyah berhenti. Sholatnya di kosor di waktunya masing-masing. Yes. Kemudian melempar jamrah. Ula, wusta, aqabah. Tiga-tiganya. Nah, juga untuk nyari kerikil di situ. Nah, nyari kerikil di situ. Ya, nyari kerikil di daerah-daerah itu. Cari kumpulkan. 7 × 3 sama dengan 21 kerikil tiap hari. Kalau misalkan 3 hari 63. Nah gitu ya. Barakatikum. Sudah. Waktu yang paling afdal ketika selesai zuhur sampai menjelang sampai tenggelamnya matahari. Itu yang paling afdal. Dan bisa. Sekarang semua sudah diatur dengan bagus bangun Saudi. Maktab yang ini ketemunya sebelah sini jalannya diatur tidak ada tabrakan. Berangkat saja pulang satu arah. Enggak ada tabrakan. Nyaman. Walaupun siang enggak ada keramaian, enggak ada berdesakan, enggak ada masalah. Nyaman ya. Pak. Ada yang dapat lantai basement, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Para wajib. Nyaman. Sudah. Melewati bro, balik lagi menuju ke mana? Ke maktab lagi, mabit. Yang 12 juga sama amalannya. Bagi yang nafar awal selesai melewati jumrah langsung pulang menuju ke hotel di Mekah selesai malas gajinya. Yang meneruskan sampai tanggal 13 mabit lagi tanggal 12. Di tanggal 13 nya terakhir dengan amalan yang sama melewati jumrah ula, wusta, aqabah selesai dia melempar langsung menuju ke Mekah selesai malas gajinya. Selamat di Mina pakai baju biasa. Makan semua ada di situ. Beres. Barakallahu fikum. Itu namanya haji dana tur. Beres. Untuk ifadah bisa kamu tunda. Tanggal 11, 12, 13 boleh. Bisa kamu tunda bahkan menjelang atau pulang. Enggak masalah. Tapi persyaratan kalau belum ifadah tidak boleh sama istri. Bis ya, hati-hati. Itu namanya tamattu. Paham ini? Sudah ya? Mau kiran? Mau kiran? Eh? Kiran. Kalau kiran, saya sebutkan sedikit bedanya aja. Ketika kalau kiran, itu orang yang membawa hewan haji dari negaranya. Berangkat ke tanah suci membawa hewan. Kalau sekarang ada sarang hewan. Tak ada. Jadi kalau orang-orang Mekah yang bawa mungkin kiran. Kalau kiran hewan sama kayak tadi. Bedanya ketika dia sampai di kota Mekah, dia melaksanakan tawaf kudum dengan cara yang sama. Sa'inya tinggal pilih. Dia cuma sekali sa'i saja. Bisa ketika itu, bisa nanti ketika bersama dengan tawaf ifadah. Anggap dia memilih sa'i juga. Dia tawaf kudum dengan cara yang sama. Sampai sa'i sefamau dengan cara yang sama. Selesai dia sa'i tidak tahalul. Itu kiran ya, tidak tahalul. Tetap menggunakan baju ihramnya, enggak boleh punya wangi, enggak boleh pakai baju biasa, enggak boleh sama istri. Sampai kapan? Sampai masuk musim haji. Ya udah, selama itu segitu-gitu aja. Kemana-mana itu baju itu. Enggak pakai baju biasa. Boleh ganti? Boleh ganti. Boleh mandi? Boleh. Yang penting jangan menggunakan yang wangi-wangian. Yes ya. Ditunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Dengan kaidah yang sama. Amalnya sama, semuanya sama. Semuanya sama. Ketika tanggal 10 tadi sudah disembelih hewan hadiahnya dan memang sudah Aqabah, dia baru tahalul awal. Lepas bajunya, pakai baju biasa. Baru ifadah. Ketika ifadah, kalau sebelumnya di tawaf kudum sudah sa'i, maka cukup tawaf saja tanpa sa'i. Kalau ketika kudum belum sa'i, ketika ifadah tawaf dan sa'i ifadah. Dengan ifadah taharusani dia halal untuk istrinya. Waduh, sudah gitu aja, gak ada bedanya. Yang membedakan cuma hewan hadiu saja. Bisa paham ini? Kalau ifrad, ifrad tanpa tawaf, tanpa umrah, dia semata-mata haji. Udah datang sampai ke tanah suci, langsung tawaf kudum dengan cara yang sama, Evan. Tawaf kudum, terus dia silakan pilih mau sa'inya di awal ataukah digabungkan dengan ifadah. Langsung tawaf kudum, kalau mau sa'i sama marwah tidak tahalul, langsung masuk ke mansyik haji. Mansyik haji dikarenakan waktu yang sangat sempit. Langsung ke mansyik haji dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Ketika ifadah, barakallahu fikum, dia tadi kalau sebelumnya sudah sa'i, tambah sa'i, kalau belum maka ifadah disertai dengan sa'i. Ada yang mengatakan untuk tawaf untuk haji ifadah tidak ada haji. Tidak ada haji. Dah, itu aja. Semuanya hampir semuanya sama kecuali poin-poinnya yang berbeda, barakallahu fikum. Nah, sampai sana terasa oke. Tidak sesusah yang dibayangkan. Insyaallah umur masih nian, semoga dikasih kesempatan masing-masing kita untuk bisa berhaji ke Baitullah Haram. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu hafidakumullahu ta'ala.